بسم الله الرحمن الرحيم يا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما بالسماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يسبح لله ما بالسماوات وما بالأرض bertasbih semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan. Allah yang berhak untuk mengurus, mengatur semua makhluknya, semua dalam kepemilikannya. Barakallahu fikum. Karena cuma dua, khaliq dan makhluk. Baik. Malik dan mamluk. Baik. Abid, ma'bud. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya harus menjadi penyembah. Barakallahu fikum. Siapapun dia dan apapun dia, semuanya harus menjadi penyembah. La haula wa illa billah. Rabb dan marbub, pemelihara dan yang dipelihara, pencipta dan yang dicipta, pengatur dan yang diatur, pemilik dan yang dimiliki. Ini sifat rububiyah. Walahul hamdu, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat-sifat yang agung mulia yang dengannya Allah dipuji. Baik. Dipuji karena zatnya, sifatnya, kemurahannya dan semua kebaikan-kebaikannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Kemudian Allah mengatakan huwallazi khalaqakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencoba, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada manusia. Baik. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Atau ayat yang lain. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Ayatnya yang serupa dengan ini. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Apakah mereka dicipta dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Baik. Barakallahu alaikum. Ditanya manusia ini, apakah mereka menciptakan dirinya sendiri atau mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah memerintahkan untuk berpikir mereka. Tidak mungkin manusia itu menciptakan dirinya sendiri. Karena sesuatu yang tidak ada tidak akan mungkin bisa mengadakan sesuatu. Barakallahu alaikum. Sesuatu yang ada itulah yang bisa mengadakan sesuatu. Dia sendiri tidak ada, bagaimana cara dia mengalahkan dirinya sendiri? Sesuatu yang tidak mungkin. Huwallazi khalaqakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Dan ayat serupa ini banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Barakallahu fikum. Banyak sekali Allah mengulang bahwa kalian semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kalian. Allah menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Barakallahu fikum. Hal ta'ala al-insani hinum min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Sebelum kita ada, kita tidak bisa disebut apa-apa. Tidak ada. Satu yang tidak ada. Barakallahu alaikum. Huwalladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Maka sebagian di antara kalian kafir, menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian menentang rububiyatullah, sehingga mereka memberikan sifat-sifat rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara manusia ini kafir. Fa minkum kafir wa minkum mu'min, dan di antara kalian ada yang membenarkan, ada yang beriman dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala membalas ganjari di dunia sebelum akhirat. Kebaikan, ingat dan pastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia ini dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil dia menceritakan tentang dirinya ketika dia masih menuntut ilmu di Makkah. Kata beliau, suatu saat aku mendapatkan kalung bertalikan tali yang berwarna merah. Nampak jelas kalung ini sangatlah mahal, bernilai tinggi. Diambilnya kalung itu. Sesaat kemudian ada orang tua yang mengumumkan siapa gerangan yang mendapatkan dan menemukan kalung. Maka untuknya 100 dinar. Bukan uang sedikit. Karena memang nilai kalung itu sangatlah tinggi. Barakallahu fikum. Seandainya Ibnu Aqil ini mengambilnya dan menjualnya, apalagi waktu itu dia sangat butuh uang, ya mungkin ada yang tahu. Apa taunya orang kalau dia yang mendapatkannya? Begitu dia umumkan, maka datanglah Ibnu Aqil mendatangi orang tua tersebut sambil menyodorkan kalung tersebut dengan sifat yang betul-betul dia kenali. Menunjukkan bahwa memang orang tua inilah pemilik kalung tersebut. Kalung yang sedianya dibeli untuk putrinya. Maka orang tua ini pun hendak memberikan upah atau hadiah untuk Ibnu Aqil atas kebaikannya mengembalikan kalung tersebut. Tapi Ibnu Aqil enggan untuk menerimanya, menolak. Bahwa tidak ada apa-apanya, aku sebenarnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan hadiah itu. Cuma sekedar aku pungut dan mengembalikan kepada yang punya. Selesai urusan. Kan cuma sekedar menolong, tidak ada sesuatu yang kita butuhkan lebih dari itu. Kecuali halnya sekedar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Aqil pun menceritakan bahwa suatu ketika aku berangkat pindah ke Syam untuk menuntut ilmu, mencari ilmu di sana. Setelah lama di Syam, aku pun hendak menuju Irak. Di perjalanan menuju Irak, aku harus singgah di suatu masjid di daerah Halb. Sekarang Aleppo. Kalau tertulis Aleppo itu Halb. Ketika itu aku sampai di satu masjid di awal bulan Ramadhan. Aku sangat kedinginan dan memang pas musim dingin dan sangat lapar juga. Maka orang-orang di kampung itu pun mendapati aku dalam kondisi lapar dan kedinginan. Melihat bahwa aku adalah penuntut ilmu, maka mereka mempersilahkan aku untuk mengimami mereka. Aku pun mengimami mereka. Setelah mereka mendengar bacaanku dan nasihat-nasihatku untuk mereka, mereka pun mengatakan dan menawarkan, "Ya fulan, kami memohon bahwa engkau hendaknya mengimami kami selama bulan Ramadhan ini, karena imam kami kebetulan telah meninggal dunia baru saja." Baik. Maka kami memohon sangat bahwa engkau lah yang mengimami kami selama Ramadhan ini. Maka selama Ramadhan itu pula mereka menjamunya, dan Ibnu Aqil mengimami mereka. Usai Lebaran, Ramadhan lewat, mereka pun mengatakan, "Ya fulan, di sini ada seorang putri, seorang perempuan putri dari imam kami yang telah meninggal dunia. Bagaimana jika sekiranya engkau kami nikahkan dengannya?" Maka Ibnu Aqil pun mengatakan, "Iya, terserah kalian. Kalau kalian melihat itu adalah suatu kebaikan, maka silahkan." Maka mereka pun menikahkan Ibnu Aqil dengan perempuan itu. Anak sang imam. Barakallahu fikum. Anak sang imam. Suatu ketika anak sang imam itu memakai kalung tersebut. Pada saat itu Ibnu Aqil melihat kalung itu di leher istrinya, sambil mengingat-ingat bahwa kalung ini yang rasanya dulu yang saya pernah dapati di Makkah. Baik. Maka Ibnu Aqil pun mengatakan, sambil menceritakan kejadiannya di Makkah. Baik. Maka sang putri pun mengatakan, "Iya, kalung ini yang pernah hilang di Makkah dan ditemukan oleh seorang anak muda. Dan setibanya ayahku di sini, setiap dia berdoa, dia senantiasa menangis dalam doanya, meminta, 'Ya Allah, rezekikan untuk putri saya anak muda sama seperti anak muda yang pernah menemukan kalung ini.'" Ternyata engkau itulah orangnya rupanya. Barakallahu fikum. Syahiduna di sini bahwa kebaikan itu akan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan orang-orang yang baik senantiasa didoakan kebaikan oleh orang-orang yang sesamanya baik. Hatta orang-orang jahat pun terkadang mendoakan kebaikan untuk orang-orang baik. Memang kisahnya mengharukan, tapi itulah yang menjadi kenyataan. Barakallahu fikum. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya di dunia ini sebelum hari akhirat. Baik. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Sedikit pun dari kebaikan tetap Anda akan melihatnya. Apalagi besar. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khalaq as-samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Yani kami tidak menciptakan langit dan bumi dalam kondisi main-main. Allah menciptakannya dengan hak. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah SWT menciptakan langit dan buminya dengan kesempurnaannya. Masya Allah. Demikian juga Allah menciptakan kalian wahai manusia. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk manusia inilah. Wa sawwarakum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum. Bentuk raut muka, wajah, warna kulit, postur tubuh, ini casing. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun hadir di atas muka bumi ini dalam keadaan, oh ini karena memang ini yang saya kehendaki dari wajah saya. Tidak. Tidak ada. Barakallahu fikum. Mau gagah dia, mau tidak gagah dia, mau hitam dia, mau utut putih dia, mau sempurna dia atau cacat dia, semua adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, menengok pada bentuk raut muka kalian, wajah kalian tampan ndak atau bagaimana, cantik atau ndak, postur tubuh kalian gagah atau ndak, sempurna atau ndak, bukan itu yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah menengok hati kalian dan perbuatan kalian. Itulah yang menjadi mulia tidaknya seseorang, bukan gagahnya. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, idal mar'u lam yudannis minal lu'mi 'irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Ketika seorang itu tidak pernah mengotori baik dirinya dengan akhlak yang buruk, tidak pernah mengotori kehormatannya dengan tingkah laku yang buruk, fa kullu rida'in yartadihi jamilu, maka semua pakaian yang dipakai itu akan menjadi indah. Ketika seorang perangainya buruk, sebagus apapun pakaian dia, orang tetap akan mencibirnya dan tetap akan menjadi jelek di mata orang, sebagus apapun pakaiannya. Orang Manado mungkin akan mengatakan Pebi Said. Padahal bagus sekali penampilannya. Ya kan? Penampilan necis. Baik. Nampak kemewahan pada pakaiannya dan penampilannya. Tapi tetap orang akan mengatakan Pebi Said dia. Barakallahu fiik. Sementara orang yang baik sesederhana apapun sampai sehebat apapun pakaiannya, tetap dia akan menjadi indah. Barakallahu fiik. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Ya'lamu ma bis samawati wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang di langit dan yang di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dari pembicaraan-pembicaraan, dan apa yang kalian nampakkan dari pembicaraan. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna alla anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar ucapan-ucapan, bisikan-bisikan mereka dan teriakan-teriakan mereka? Apa mereka mengira bahwa kami tidak mendengar? Baik. Sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan kami mendengar dan Rasul kami ada di sisi mereka senantiasa mencatat apa yang mereka ucapkan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Jangankan yang dibisik-bisikkan, yang terbetik dalam hati saja Allah Maha mengetahui. Sebelum diucap dan diungkapkan, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati setiap orang. Dan sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau bisik-bisik, mau teriak-teriak, sama. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama, mau siang mau malam, mau bisik-bisik, mau teriak, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Fa ahsana suwarati ya'lamu ma bis samawati wal ardhi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidatis sudur. Ini langsung tiga di sini. Allah Maha mengetahui apa yang kalian bisik-bisikan, apa yang kalian teriak-teriakkan, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Barakallahu fiikum. Sehingga ketika ini yang ada dalam benak kita, barakallahu fiikum, akan senantiasa kita menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga agama, menjaga kemuliaan. Kalau ini senantiasa ada menyertai kita, barakallahu fiikum. Kalau bahasa syariatnya adalah muraqabah, barakallahu fiikum. Muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kondisi kesendirian dan kebersamaannya dengan orang-orang sama saja, tetap mereka menjaga hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum ilahuna. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.